Tak, ya masalah kalau nak baca kunut nazilah, ya tiap-tiap semaya dah boleh baca. Anda, ya tak ada lagi semaya hajat, dia sombong. Ya boleh tak ada waktu kat kunut nazilah je ketika balo je. Ha, ketika balo je. Dah, tujuh semaya hajat nak ke apa? Ha, nak tolak balo. Ha, ni satu jalan. Hak ni kalau kita nak tolak bala nanti lah, pakai hak ni khoh dia panggil. Hak ni hak khoh lalu dah. Amalai khoh dia panggil. Hak tu hak umum. Maya hajat je boleh seumur kan. Nazilah kalau tak ada sahabat, tak boleh kunuk kita ada sahabat batas maya. Hidup panjang tempat dia, bukan tempat bukan panjang. Iktidah dia panggil rukun dia pendek. Hidup panjang rukun pendek batas. Ha, dah. Ada umai hajat boleh umai hajat sama. Hajat tu setiap kita hajat gapo hajat gapo boleh sama. Nah dia. Dan kalau kita nak tolak nazilah, nazilah lah lebihnya. Ha, hajat ni umum kita nak hajat gapo dia. Ya boleh sama tu. Ha ni nak ketika nazilah ya. Habis tu tupu hak tu. Kalau tak saya tu nak kau ni, ha, tak ada apa. Tinggal hak tu. Ah, dia. Eh, yo ramah lagi dah itu ke? Setengah kata ada. Dia panggil kata balo umum. Dia panggil balo umum. Tapi ya kalau masalah, yo pak kita ni tak ada masalah balo mu. Yo ramah lagi. Yo kalau hak bahasa tak ada, dah malah kau tu pak kayu tu so tak ada tu ke? Tu lain kita bahasa balo. Pak kita ni ramah dah itu ke? Nah, tak ada masalah kata balo ya umum sangat dak tu dia. Ha, tak ada masalah, tapi lah keadaan gitu ke. Rupa yang kata apa kerana banding kata masalah ulama orang mempunyai ilmu tapi bila itlak juga maklum dah tu kena hak nulah yang mursyid nulah. Oh sebab dia nak panggil seorang hak ni panggil hak mursyid. Ya hak nun hak apa nama hak umumnya. Itu ke. Kata urut belah tu kat di isi kita orang yang kita kasih mati tu kat bahasa bala lah tu ke. Ha, dia payah juga nak tak terbit belah tu.